Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya Lijitabil Haqqi, Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Yaumal wilada kalbi daya lil hidaya kalbi daya lil hidaya kalbi daya intajit ya toha binuril hidaya ya rasul Bagaimana mungkin kami tidak merindumu, sedangkan begitu mulia segala akhlakmu. Engkau hadirkan cinta kepada siapa saja dengan tulus hingga bisa hadirkan bahagia. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya Lijitabil Haqqi, Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Yaumal wilada kalbi daya lil hidayah kalbi daya. Yaumal wilada kalbi daya lil hidayah kalbi daya lil hidayah kalbi daya intajit ya toha binuril hidayah ya rasul. Ya Rasul.